وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقال في الدين أعزكم الله كتاب لنجدن فجرا بسالي آخر bulan Syaban ini, barakallahu fikum. Dan mungkin besok kita akan besok atau lusa, besok hari apa? Rabu. Khairan insyaallah. Tapi pertanyaan di sini di akhir pembahasan kita, hal yajuzu al-khuruj lil jihad duna muwafaqatil walidain? Apakah boleh kita keluar untuk berperang tanpa berperang jihad fisabilillah tanpa ada izin dan kesepakatan dari kedua orang tua? Jihad apakah di negeri kita atau di negeri kaum muslimin yang lainnya yang mungkin meminta pertolongan dan bantuan kita, ini apakah harus ada izin dari orang tua? Al-jawabu la yajuzu al-khuruju lil jihad illa bi ridha abika wa ummik. Jawabannya bahwa Anda tidak boleh keluar untuk jihad fi sabilillah, berperang melawan orang kufar, kecuali dengan keridhaan dan izin dari ayah ibumu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun yuridu an yujahida, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang pengen untuk jihad. Faqala lahu ahayyun walidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang ini pun mengatakan iya. Qala fatihima fajahid. Kata Rasulullah, maka terhadap keduanya lah atau pada keduanya lah engkau hendaknya jihad. Jadi bersungguh-sungguh membahagiakan kedua orang tuamu. Barakallahu fikum. Fala budda min ridhal walidain. Maka harus ada ridha kedua orang tua. Jangan ada mengatakan, oh kita so besar, kita so dewasa, terserah saya, ini pilihan saya lah. Anda harus minta izin ke kedua orang tua kalian. Soal berikutnya, hal yu'dharu ba'dul kuffar al-ana bil jahli bi'adami wusulil islam ilayhim wa khasatan idha ulida mauludun li abawain kafirain wa lam ya'rif syai'an 'anil islam. Pertanyaan sekarang, hal yu'dharu ba'dul kuffar, apakah sebagian orang kafir sekarang ini di zaman modern sekarang ini masih diberi udhur? Baik. Bodoh atau tidak tahu tentang Islam, Islam tidak sampai kepada mereka atau apalah, sehingga mereka sama sekali tidak kenal Islam ini. Wa khassatan idza wulida maulud, terlebih khusus ketika seorang anak lahir dalam kedua kondisi kedua orang tuanya kafir dan dia pun tidak mengetahui sedikit dari Islam itu. Al jawab, al Islamu intashara al-an wa balagha al-masyariq wal magharib. Di zaman sekarang ini Islam sudah tersebar di mana-mana, timur, barat, utara, selatan. Semua orang pasti, hampir dipastikan barakallahu fiik, ya mungkin seandainya ada ya sedikit sekali persentasenya yang tidak pernah mendengar Islam dan kaum muslim. Barakallahu fiik. Dimanapun sekarang orang dengan fasilitas yang begitu canggih sekarang barakallahu fiik, alat-alat komunikasi, informasi luar biasa. Baik, pasti pernah lewat di telinga mereka Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Khususan ba'da tatawuri wasail i'lam, terkhusus lagi sekarang ini tatawur, berkembangnya, pesatnya wasail i'lam, alat-alat komunikasi, informasi di zaman sekarang luar biasa. Baik. Sekarang pintu-pintu informasi sekarang di kantong kita masing-masing. Apa yang Anda cari? Islam, Anda disampaikan, Anda akan bisa mendapatkan apa? Pemberitahuan tentang Islam, apapun yang Anda inginkan dari masalah urusan dunia dan urusan akhirat, tapi boleh Anda mencarinya. Sehingga tidak lagi alasan, oh saya tidak tahu, oh saya tidak pernah mendengar. Wasara al-alamul an kal baladis saghir, sehingga dengan adanya alat informasi ini, alat komunikasi ini, negeri sekarang ini sama seperti satu kampung tok. Seluruh dunia ini sama seperti satu kampung. Apa yang terjadi di negeri orang, seketika kita sudah tahu sekarang ini. Apa yang terjadi di negeri kita, sudah diketahui orang luar. Bahkan boleh jadi orang luar lebih tahu, lebih cepat tahu tentang keadaan kita. Mungkin hujan turun, barakallahu fikum, kita masih tenang-tenang saja di rumah kita, tahu-tahu ada telepon dari luar negeri, bukan dari kampung sebelah, dari luar negeri. Akhi, menantu banjir. Nah, pada dia di bumbung rumah ini. Orang Saudi yang telepon, misalnya. Oh, ada itu di kampung sebelah itu dia. Begitu cepatnya, barakallahu fiik. Begitu cepatnya informasi. Sekarang kan dunia ini sama seperti kampung kecil. Begitu terjadi sesuatu, ketahuan dan kedengaran oleh orang-orang. Baik. Intasyara al-Islamu biwasail i'lam. Islam sekarang masya Allah tersebar luas dengan berbagai macam wasail. Jalan-jalan atau asbab yang dengannya orang bisa mengetahui tentang Islam. Al-Quran asbaha yutla bi'alal aswati jami'il qarat. Quran sekarang dibaca di mana-mana, barakallahu fikum, dengan suara yang lantang di tengah-tengah kota. Fil awal Islam balaga bil jihadi fil awal al-Islam tabulliga bil jihadi fil masyariq wal magharib falamma balaga bil bulliga bil jihad tayfima al masyariq wal magharib falamma inqata al jihadu fi hadha al zaman wa farra Allahu وفر الله وسائل إعلام هذه لتقوم الحجة على الخلق لألا يقول أحد والله أنا ما دريت ولا سمعت شيئا. Dulunya Islam ini disebar-tebarkan melalui jihad di sabilillah di timur dan barat. Dia lakukan, barakallahu fikum, jihad, disampaikan, didakwahkan, didatangi orang-orang di zaman dahulu, barakallahu fikum, timur dan barat. Kalau mengkata al-jihad, maka begitu jihad sudah tidak lagi dikomandokan oleh pemerintah kaum muslimin di zaman sekarang ini, wafarallahu wasa'il al-i'lam hadi. Maka Allah SWT memberikan apa? Kemudahan, taufir ini, pemenuhan usaha, upaya dan peralatan-peralatan untuk tersampaikannya Islam ke orang-orang, walaupun bukan dengan peperangan. Barakallahu fikum, melalui pendidikan, melalui informasi, melalui khabar, macam-macam. Litaquma al-hujjah 'ala al-khalq, agar supaya tegak hujjah bahwa telah tersampaikan Islam itu kepada mereka. La yaqul la yaqul ahad, agar supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan wallahi ana ma daraitu wala sami'tu syai'an. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar, aku tidak pernah tahu, aku tidak pernah lihat tentang Islam. Barakallahu alaikum. Dan lagi alasan nantinya, karena sekarang begitu cepat Anda bisa apa? Mengetahui tentang Islam. Soal berikutnya, barakallahu alaikum. Soal yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa wa satabtariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa كلها بالنار إلا واحدة. الحديث السؤال كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وجود العديد من الفرق يتعدى 73 فرقة. Pertanyaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan iftarakatil yahudu ila 71 firqa. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Al-Hadis. Pertanyaannya, bagaimana kita mencocokkan jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 73 itu dengan kondisi umat sekarang dengan sekian banyak kelompoknya? Bukan 73 ratusan, barakallahu, bahkan lebih. Al-jawab hadhi usul firaq. Jawaban beliau, Ibnu Hafidzahullah, 73 itu adalah pokok-pokok dari kelompok-kelompok tadi. Dari 73 ini setiap kelompoknya itu terpecah menjadi beberapa kelompok lagi, sama seperti khawarij mungkin, barakallahu fikum. Kelompok khawarij ini, para teroris ini, banyak sekali kelompok-kelompok mereka, bahkan mereka saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Syiah juga demikian, berbagai macam sekte-sekte yang ada di dalam aliran Syiah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi 73 ini, barakallahu fikum, adalah kelompok terbesarnya, barakallahu fikum, induk-induknya dan terpecah dari situ. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti sepeninggal aku apa? Kadzabun thalathun kullum yad'i nubuwah, akan ada pendusta sepeninggal aku nanti 30. Kadzabun thalathun kadzabun, 30 pendusta semua aku jadi nabi. Dari sejak meninggalnya Rasulullah sampai hari ini, detik ini, bukan cuma 30, bukan cuma ratusan, bahkan ribuan, barakallahu fikum, ribuan orang yang aku jadi nabi. Nah, terus kenapa Rasul mengatakan cuma 30? Para ulama kita mengatakan 30 itu yakni orang-orang yang memiliki pengaruh sangat besar, barakallahu fikum, ketika dia mengaku sebagai seorang nabi dan pengikutnya sangatlah banyak, barakallahu fikum. Kalau dikatakan sekedar ngaku jadi nabi, ya banyak sekali orang ngaku jadi nabi. Tapi ada kan kelas kampung, ya kan? Tapi kelas kampung. Tapi begitu dibawa ke polsek langsung tobat dia. Barakallahu fikum, langsung tidak ngaku jadi nabi lagi. La haula wa quwwata illa billah. Tapi jadi 73 itu pokok-pokoknya atau induk-induknya, dan terpecah dari situ sangat banyak pecahannya. Soal berikutnya, kaifa yakunul jahlu billahi sababan lisyirki billah? Bagaimana bisa kebodohan terhadap Allah sebagai sebab kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Al-jawab, al-jahlu billahi sabab likulli syarr minasyirki wa ghairihi. Kata beliau ini, kebodohan itu sebagai sebab untuk semua kejelekan, syirik dan selain syirik. Syirik dan selain syirik. Oleh karena itu, ketika ilmu ini tidak tersampaikan, orang pun bodoh terhadap syariat ini. Tidak ada cahaya. Maka ketika kegelapan ini ada, maka ahlul bid'ah wa ahlul syirk wa ahlul kufur merajalela dan laris laku jajanan mereka ketika apa? Ketika gelap. Barakallahu fikum. Orang gampang tercekecok ketika gelap, samar-samar. Tapi seandainya orang mendapatkan ilmu semuanya, kamu jajanannya apa, jualannya apa, apa yang kau dagangkan, begitu dilihat, oh, karena terang, jelas. Wah, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini syirik, ini bid'ah, dan seterusnya. Ini perumpamaannya, barakallahu fikum. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Rasul-Nya. Yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah menjadikan untuk kalian, Allah memberikan untuk kalian cahaya, yakni ilmu yang kalian berjalan dengan cahaya ini. Kalau kita memiliki cahaya, semuanya terang benderang. Kita tahu, oh, mana kayu bakar dan mana ular. Barakallahu fikum. Baik. Subhanallah, jelas mana. Tapi ketika kita tidak memiliki apa cahaya, tidak tahu kita apa yang ada di hadapan kita. Baik, barakallahu fiik. Maka kebodohan ini adalah sumber dari apa? Banyak, barakallahu fiikum, atau sebab dari semua kejelekan-kejelekan dari kesyirikan ini. Fala budda min ma'rifatillahi 'azza wa jalla bi asma'i wa sifatihi wa ma'rifati haqqihi 'alaina wa ma hujabahu 'alaina wa ma harramahu 'alaina la budda min ma'rifati hadza ma'rifatan tammah. Oleh karena itu kita harus mengenali Allah, siapa Allah itu yang kita sembah dengan namanya dan sifat-sifatnya. Barakallahu fiikum, hak-haknya. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dengan seterang-terangnya, barakallahu, sejelas-jelasnya dalam Al-Qur'an. Demikian juga kita harus mengenal syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Terang jelas. Sehingga begitu ada orang yang mendatangkan sesuatu, kita lihat, oh, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Barakallahu, itu yang menjadikan kita menolaknya, tidak menerimanya, karena ilmu yang ada pada kita. Tapi kalau tidak tahu, boleh tanya anda ini, rupa bagus ini, rupa sadapi ini, rupa boleh ini, rupa menarik ini, dan seterusnya. Bagaimanapun menariknya, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun tawarannya, bagaimanapun, tapi kalau kita lihat begitu satu kali lihat dengan cahaya terangku, ini boleh, kan jelas. Barakallahu fiik. Langsung kita tolak, langsung ada penolakan. Kalau kita memiliki ilmunya, tidak gampang ketipu, tidak gampang terkecoh. Maka kita harus mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, namanya, dan hak-haknya atas kita, dan apa yang Allah wajibkan atas kita dari kewajiban-kewajiban, dan apa yang Allah haramkan atas kita. Tidak ada yang Allah perintahkan atas kita kecuali ada kebaikannya untuk kita, untuk dunia kita, dan untuk akhirat kita. Barakallahu fiikum. Demikian juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita sesuatu kecuali di sana ada kejelekannya. Baik, di dunia dan di hari akhirat. Ada kemudaratannya. Kita harus mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mencintai beliau. Baik, mengikuti ajaran dan tuntunan beliau. Labu dari ma'rifat hadza ma'rifatan tamma. Soal berikutnya, hal li yu'khadhu min ta'abbudin nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghari al-uzla bi hadha az-zaman alladhi kathura fihi syirk wa qalla al-iman wa talabul ilmi wa ta'attul 'ala al-ulama wa tatafful 'ala al-ulama wa qalla al-iman wa talabul ilmi wa tatafful 'ala al-ulama wa hal tusuna bi hadha. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa diambil pelajaran dan diambil hukum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahannus tidarnya bersendirian di dalam gua, barakallahu fikum, gua Hira yang ada di Madinah. Kalau gua Tsur ketika beliau berada di Mekah, sehingga di situ untuk barakallahu fikum menghindari dari pengejaran orang-orang Quraisy terhadap beliau. Gua Hira, beliau di Makkah, beliau di Madinah, barakallahu fikum, tahannus. Di Makkah pun, barakallahu fikum. Di Makkah, subhanallah. Tahannus beliau di Makkah, sampai diturunkan kepada beliau, la haula wa la quwwata illa billah, Al-Quran dibawa oleh Jibril. Apakah bersendiriannya mereka fala yajuzulahul uzla, orang seperti ini tidak boleh uzlah. Dia memiliki kewajiban, barakallahu fikum, dia memiliki tanggung jawab. Antum jangan dikira berangkatnya antum dari rumah jalan kaki sampai ke masjid itu bukan dakwah. Begitu orang-orang melihat, satu saat terketuk hatinya untuk dia juga melangkahkan kakinya menuju masjid masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat. Baik, barakallahu fiik. Baik. Bahkan ada orang anak buahnya rajin di salat. Tapi mana? Di salat dulu, Bos. Akhirnya mungkin lama setelah 1 tahun, 2 tahun dia pikir. Ini orang gajinya cuma sedikit. hidupnya begitu tenang, tidak ada sesuatu yang apa namanya yang heboh pada dia. Kelihatannya enak juga ini mungkin sholat ini dia. Akhirnya bisa sholat juga nih. Barakallahu fiik. Maksudnya hanya karena dia mungkin lihat senantiasa ada orang pergi sholat, dia pun terketuk hatinya untuk melakukan hal yang sama. Barakallahu fiik. Fala yajuzu lahu al-'udzur. Orang yang seperti ini tidak boleh, apalagi dia memiliki kemampuan, memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk berdakwah, untuk mengajak manusia, memberi contoh kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fiikum. Jenis manusia yang kedua, alladzi laisa lahu ta'thirun wala lahu fa'idah. Idza khalata an-nasa bal huwa yatadarrar fa hadhihi al-'uzlatu khairun lahu, karena ikhtilatuhu bin-nasi la yufid wa la yufidun nas aidan. Jenis manusia yang kedua, alladzi laisa lahu ta'thirun wala lahu fa'idah. Dia tidak memiliki pengaruh dan tidak ada faedahnya juga dia di tengah-tengah orang. Dia tidak memiliki pengaruh, dia juga tidak, barakallahu fiik. Idza khalata an-nas bal huwa yatadarrar. Bahkan kebalikannya, justru dia yang terpengaruh oleh orang-orang. Baik. Fa hadhihi uzlah khairul lahu. Orang yang seperti ini uzlah lebih baik untuknya. Tapi juga ada di sebutkan para ulama, tidak boleh sembarang uzlah. Anda harus memiliki ilmu yang Anda bisa membentengi diri dari berbagai macam syubhat. Jangan-jangan ente uzlah kemudian syaitan datang mengangkat ente menjadi seorang nabi. Barakallahu fikum. Tahu-tahu ya muncul cahaya terang-terang sambil mengangkat dia, aku telah mengangkat engkau menjadi seorang nabi. Ya kan? Tahu-tahu muncul dia, ngaku jadi nabi. Subhanallah. Dia langsung ngaku. Sahih. Banyak orang yang seperti ini, yang ngaku-ngaku jadi nabi ini, syaitan yang datang kepada dia dan membisikkannya. Sahih. Katanya wangsitlah, apalah macam-macam. Sahih. Subhanallah. Lana ikhtilatahu binnasi la yufiduhu. Tidak bisa juga, barakallahu fikum, tidak bisa juga dia menghindari kehidupan bermasyarakat. Karena tetap harus dia melakukan apa? Sholat berjamaah, barakallahu fikum. Harus dia melakukan sholat Jumat, ya, harus melakukan sholat Id, hidup bersama dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Wala yufidun nasi. Walhasil, yang mau uzlah pun, ya, uzlah dari apa? Hirup pikuknya kehidupan yang tidak mencocoki atau tidak mendukung agama dan keyakinan dia. Barakallahu fikum. Artinya uzlah menghindari orang-orang yang akan menghalangi perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dia bermuamalah dengan orang-orang yang mendukung kebaikan dia dan perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya komunitasnya harus dia apa? Barakallahu fikum. Komunitasnya harus dia pilih, dia seleksi. Baik, ini yang boleh saya temani. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Qala rahimahullah ta'ala soal ma pertanyaan. Soal ma ra'yukum fi man yasifu mu'allafat al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab fil bikhi wal aqidah wa yaqulu hiya fiha tikrar. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengomentari karya tulis al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah fikih, akidah dan mengatakan terlalu banyak pengulangan-pengulangannya. Ajab hadza baina amrayn. Orang yang beri komentar seperti ini, satu di antara kedua kemungkinan. Imanahu jahil, boleh jadi dia bodoh. Lam yakun darasaha wala yadri anha. Dia cuma dengar-dengar saja, kemudian dia nukil ulang apa yang dia dengar. Dia tidak tahu sesungguhnya. Wal wajib alaihi qabla an yahkum ala syai ay yadrusahu awwalan wa ya'rifahu wa la yahkum alaihi wa huwa yajhal. Kewajiban bagi seorang sebelum dia memvonis, menghukumi sesuatu, apakah itu karya tulis atau yang lainnya, harus dia tahu luar dalamnya, mendalaminya, barakallahu fikum. Dan dia tidak boleh langsung memponisnya dengan kebodohan yang ada pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yakuna indahu dalal wa hadil kutub. Boleh jadi tadi dia bodoh, tidak tahu. Ini pun salah, karena menghukumi seseorang atau karya tulis seseorang dengan kebodohan adalah kesalahan fatal. Yang kedua, orang ini memungkinkan atau kemungkinannya adalah orang sesat. Barakallahu fiikum. Memberikan komentar miring karena memang mau menjatuhkan. Barakallahu fiikum. Wa hadhil kutub tunkaru alaihi. Tungkiru alaihi dalalahu. Boleh jadi orang ini orang sesat. Dan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab adalah kitab yang dipenuhi pengingkaran atas kesesatannya. Membongkar aib-aibnya. Wa hadha dhahir annahu maridun wa huwa yakrahu ad-dawa. Ini yang zahir, bahwa orang-orang yang seperti ini yang menjelek-jelekkan, barakallahu fikum, memberi komentar miring terhadap kitab karya tulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, orangnya sebenarnya orang sakit. Dan buku-buku karya tulis Al-Imam Muhammad bin Wahab adalah obatnya, sementara dia tidak mau diobati. Barakallahu fikum. Obat itu pahit. Lakin nasallahu lahu hidayah. Akan tetapi kita memohon kepada Allah untuknya hidayah, wa nusihi bi annahu yaqra'u hadhil kutubah bitama'un wa yas'alullaha amma ashkala alaihi. Wa nusihi, kita wasiatkan bagi orang yang seperti ini, komentar miring terhadap karya tulis Al-Imam Muhammad bin Wahab, kita wasiatkan agar supaya dia membaca kitab ini. Barakallahu fiikum wa sallama ashkalahi, dan bertanya tentang apa-apa yang dia memiliki kejanggalan atau keraguan atau ketidakjelasan. Walhamdulillahi rabbil alamin.